bersujud dan menyembahmu di dalam kebesaranmu. Engkau Raja atas semesta, Kau Allah yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan ku mau berikan bagi Allahku. Di setiap jalanku Kau besertaku. Kebesaranmu Tuhan nyata bagiku. Dan menyembahmu di dalam kebesaranmu. Engkau Raja atas semesta, Kau Allah yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan ku mau berikan bagi Allahku. Di setiap jalanku Kau besertaku. Kebesaranmu Tuhan nyata bagiku. Segala kemuliaan ku mau berikan bagi Allahku. Di setiap jalanku Kau besertaku. Kebesaranmu Tuhan nyata bagiku. Nyata bagiku.